Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ahsantum barakallahu fikum. Tayyib, qabla an nuwasil ad-darsa fi hadithin jadid, sanukmil fa'ida fi mas'alati arba'ati umur fi kaifiyati ma'rifatil insan uyuba nafsihi. Faqad dzakarna itsnain. Sebelum kita melanjutkan hadis yang baru, kita sempurnakan fawaid yang belum lengkap kemarin terkait dengan 4 perkara cara yang bisa dilakukan oleh seseorang insan untuk bisa mengetahui aib, titik kelemahan pada dirinya. Nah, kita telah menyebutkan 2. Yang pertama apa, Nas? Baik. Yang pertama minta bimbingan guru. Ya. Nah, seorang guru yang basir, yang dalam ilmunya barakallahu fikum, dan memang ahli dalam masalah kejiwaan barakallahu fikum, na'am, atau mental. Yang kedua apa, Mas? Enggak, poin yang kedua selain minta bimbingan guru yaitu untuk mengetahui aib dengan cara antum. Nah, yaitu teman, ya, mencari sahabat barakallahu fikum yang jujur, yang enggak pakai sungkan-sungkanan, enggak pakai segan-seganan, enggak basa-basi. Kalau negur kita itu apa adanya, ada apanya. Ya. Nah. Dan dia orang yang mutadayyin, memang taat dalam beragama dan juga berilmu. Nah, selanjutnya poin yang ketiga yang ini mungkin di luar dari jangkauan kebanyakan manusia. Ya, mereka tidak menyangka kalau poin yang ketiga ini berguna. Yang disebutkan oleh mereka adalah ayastafida ma'rifata uyubihi min al-sinati a'da'ihi. Ya. Ayyastafida ma'rifata uyubihi min al-sinati a'da'ihi. Nah. Cara untuk mengetahui kelemahan kita, aib kita adalah kita mengambil faedah mengetahui aib tersebut dari lisan-lisan musuh kita. Nah, ya. Justru orang yang benci sama kita, orang yang enggak suka sama kita, barakallahu fikum, memang di satu sisi menyakitkan, ya kan? Nah, bikin sakit hati, barakallahu fikum. Pedes. Barakalawikum. Tayyib. Kayak ayam geprek lebih lagi level 12 itu ya. Barakalawikum. Nah, sakit di hati. Tapi bagi orang yang arif, bagi orang yang bijak, barakalawikum. Nah, justru lisan-lisannya mereka ini dimanfaatkan. Nah, untuk bisa mengetahui kelemahan kita. Sebagaimana hadis tadi yang kita bicarakan, ya kan? Manusia itu kalau lihat aibnya orang lain, sekecil apapun kelihatan. Apalagi kalau udah musuh. Ya, nah, aib musuhnya sekecil apapun, dia tahu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Beda dengan teman. Karena sudah suka, biasanya yang kecil-kecil itu tidak jadi perhatian. Nah, dari situ justru kita bisa mengambil manfaat faedah. Ya. Nah, dari lisan orang-orang yang enggak suka sama kita inilah kita mengambil faedah untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena mereka bisa mengetahui aib kita sampai ke perkara yang remeh, perkara yang receh. Waalaikumsalam. Nah, tapi memang benar itu kekurangan kita. Ya. Nah, sebagaimana Umar kemarin, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, ketika dapat kritikan dari masyarakatnya, padahal itu ya masalah pribadi, ya kan? Privasi. Nah, masalah lauk makan aja dimasalahin sama orang. Masalah baju punya dua aja dimasalahin. Nah, tapi karena beliau melihat ada sisi benarnya kritikan tersebut, ya enggak masalah lah. Dan beliau merasa bisa melaksanakannya. Diterima. Nah, itu jiwa yang besar. Fa inna aina suhti tubdi'u al-masawi'a. Karena pandangan mata orang yang benci akan membongkar semua kejelekan-kejelekan kita. Itu orang yang cerdas namanya. Ya. Nah, jadi dia enggak sibuk mikirin barakallahu fikum na'am, kenapa si fulan mencela saya, mencaci saya, menjelek-jelekkan saya. Nah. Itu orang yang tidak cerdas. Ya, nah, barakallahu fikum. Orang yang cerdas justru dia mengambil, oh berarti saya memang kurangnya di sini. Ketika dia tahu apa yang dikatakan oleh musuhnya, orang yang tidak suka dengan dia, memang benar. Ya, nah, kita dibilang joroklah, pakaian tidak rapi. Karena dia tidak bisa mungkin menyentuh sisi manhaj kita, sisi akidah kita tidak bisa dia sentuh. Karena kita berada di al-haq, ya, di atas al-haq. Akhirnya dikorek-korek sama dia apa? Personal, pribadi. Ya, mulai dari pakaian yang enggak rapi, kotor, enggak wangi. Ya, barakallahu fikum. Naam. Baik. Kemudian barakallahu fikum, ya masalah-masalah pribadi kita. Barakallahu fikum. Naam. Kalau orang yang arif justru itu mereka jadikan apa? Sebagai barakallahu fikum sisi untuk memperbaiki diri. Naam. Ya, habis itu enggak perlu dibantah, ya. ya sudah, besok saya akan berpakaian rapi, besok saya akan memakai minyak wangi, besok rambut saya akan saya minyai. Ya kan? Nah, karena kritikannya benar itu, membangun. Nah, tapi kalau orang yang barakallahu fikum kurang cerdas, malah dia mencari diri untuk pembenaran itu. Ya, nah, untuk apa pakaian rapi kalau hatinya jelek? Ya, untuk apa berbau wangi kalau hatinya busuk? Nah, berusaha membela diri. Ya, nah, tapi kalau orang yang arif, ya diterima. Oh, berarti saya kurang rapi. Ya sudah, mulai besok pakaiannya rapi. Ya, digosok. Kurang wangi, pakai minyak wangi. Rambutnya aut-autan, ya disisir. Kan memang ada sunnahnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wantifa'ul insan bi'aduwin musyajirin yadhkuru uyubahu wantifa'ul insan bi'aduwin musyajirin yadhkuru uyubahu aksar min tifa'ihi bisadiqin mudahinin yukhfi anhu uyubahu. Wantifa'ul insan bi'aduwin musyajirin yadhkuru uyubahu. Seorang mendapatkan manfaat dari musuh yang berseteru dengan dia, yang sering sekali menyebutkan aib-aibnya. Ya. Sampai tadi, sebenarnya pada diri dia tidak ada masalah manhaj, tidak ada masalah akidah, tapi akhlaknya yang jelek. Ya, ente itu kalau ngomong kasar, kalau ya, nah, negur begini dan begitu. Nah, ya, tidak ada kritikan yang masuk dari sisi manhaj atau akidah, tapi dia dikritik dari sisi akhlaknya yang buruk. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga kata beliau, manusia itu mendapatkan manfaat dari musuh-musuhnya yang berseteru dengan dia, dengan menyebutkan aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya, itu jauh lebih banyak manfaatnya. Musuh ini. Ya. Nah. Daripada mintifa'ihi bisadiqin mudahinin. Daripada dia mengambil manfaat dari seorang teman, tapi apa? Basa-basi. Ya, ngomongnya aja manis di depan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Yukhfi anhu uyubahu, yang sengaja menyembunyikan aib dia. Ya, sudah tahu temannya ini melakukan kesalahan, barakallahu fikum. Nah, malah ditutup-tutupi, disembunyikan. Enggak ditegur, dibiarkan saja. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tahu dia temannya ini lagi menyambung hubungan gelap dengan seorang ajnabiyah. Barakallahu fikum. Dia tahu. Ya, nah, bahkan temannya cerita. Barakallahu fikum. Nah, ada hubungan begini dan begitu, curhat dia. Gimana ini, ya? Nah, dia ngajak saya menikah sekarang juga. Nah, barakallahu fikum. Didiemin aja, enggak ditegur, enggak dinasehati. Itu jelek teman yang seperti itu. Ya, lebih mending musuh. Kalau musuh, kejelekan kita sedikit saja langsung diangkat sama dia. Itu kata beliau. Ya, kita itu lebih banyak mengambil manfaat dari kritikan musuh. Barakallahu fikum. Naam. Daripada kalau teman tapi sukanya basa-basi, ya, menyembunyikan aib kita, kalau kita salah enggak mau menegur, tidak mau mengingatkan, didiamkan saja. Itu jelek, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Allahu musta'an wa 'alaikum. Selanjutnya kata beliau, illa anna taba'a majbulun ala takdzibil aduwi. Itu idealnya ya, yang sebutkan tadi ya. Orang yang bijak itu orang yang ukola, yang cerdas. Kalau dikritik sama musuhnya, dilihat kalau memang benar, maka apa? Diterima sama dia. Walaupun perkara receh, walaupun perkara personal, walaupun perkara pribadi, ternyata benar. Oh iya, memang kayak gitu. Saya ini orangnya jorok, gak rapi, ya rambutnya kusut masai, penampilannya asal-asalan, dikritik. Ya sudah, benar itu. Besok dirubah. Itu orang yang apa? Akil tandanya. Nah, tetapi kenyataannya, ya illa anna taba'ah majbulun ala takdzibil adu. Hanya saja tabiat manusia biasanya apa? Mendustakan musuhnya. Enggak urusan ucapannya itu benar, tepat, ya. Yang penting ini musuh harus di apa? Dilawan. Nah, jangan terima pokoknya. Pokoknya sama musuh dilawan balik. Ya, nah. Dia kritik kita, kita balas kritik dia. Barakallahu fikum. Nah, baik. Wa hamlu ma yaquluhu 'alal hasadi. Wa hamlu ma yaquluhu 'alal hasadi. Dan biasanya manusia itu akan membawa ucapan musuhnya dalam konteks hasad. Mesti ya. Nah, ketika dikritik lah memang kayak gitu biasa. Orang yang hasad tuh ngomongnya kayak gitu. Nah, padahal benar ucapannya, kritikannya untuk kita itu benar. Tapi tadi, tabiat manusia yang memang belum tercerahkan, manusia yang masih dikuasai oleh kebodohannya, mesti melawan, mesti menangkis, mesti menepis, kemudian apa? Menuduh balik musuhnya, itulah orang yang hasad. Ya, nah, betapa miripnya, ya, nah. Barakallahu fikum. Apa yang beliau ucapkan tersebut dengan kebanyakan manusia. Ketika dikritik, ketika ditegur, ya, barakallahu, balik nuduh. Itu orang hasad, itu orang yang tidak senang, itu orang dengki. Nah, barakallahu fikum. Padahal apa yang dikritikkan benar. Walakinnal basir. Tapi orang yang basir, orang yang punya pandangan yang cerdas, ya, yang pandai, la yakhlu anil intifa biqauli a'daihi. Nah, dia tidak akan mengosongkan, mengambil manfaat dari ucapan-ucapan musuhnya. Itu orang yang basir. Paham ya? Nah, sehingga ini sebagai bahan introspeksi bagi diri kita semua, ya. Kita itu berada di level mana? Enggak usahlah nanti lihat, "Oh, ini iya Ustaz, kayak si fulan Ustaz, persis yang Ustaz omongin itu ya. Wih, memang kayak gitu anaknya Ustaz." Dia nah. Kita nasihati malah balas, kita kritik satu, dia balas kita 10. Nah, kita nasihati dia satu, balas lagi. Barakallahu fikum. Nah, memang si fulan itu Ustaz, enggak usah. Ya, nah, nilai saja diri kita dulu. Kita tuh di taraf yang mana? Kalau ketika dikritik malas balas kritik, ya, ketika ditegur marah-marah, ngamuk-ngamuk, nah, gak terima, berarti kita masih dalam level yang bawah. Paham ya? Nah, Tetapi kalau kita barakallahu fikum ketika dikritik, dilihat, ya benar memang. Ya, buang sampah kalau disahkan sembarangan seenaknya. Nah, barakallahu fikum tayyib. Ya. Ya tadi masalah kebersihan, masalah kerapian dikritik sama teman kita. Benar. Kalau orang yang basir, orang yang cerdas, pandai ukola, ya, nah, akan diterima. Iya, benar ya. Afwan ya akhi. Iya, jazakallah khair. Nah, besok anak akan berubah. Enggak lagi buang sampah sembarangan, enggak lagi narok cangkir habis minum kopi taruh sembarangan, ya. Nah, dicuci, bersih, taruh yang rapi, barakallahu fikum. Nah, berubah itu tandanya Anda sudah naik level. Akalnya itu sudah berfungsi dengan baik. Oh. Nah, tapi kalau sebaliknya tadi, nah, berarti akalnya itu barakallahu fikum ya. Nah, tidak berfungsi dengan baik. Ketika ditegur malah ngamuk-ngamuk, marah-marah. Oh. Nah, camkan itu baik-baik. Ini ilmunya orang pinter. Ya. Nah, kalau antum mau jadi orang pinter, seperti itulah cara berpikirnya. Seperti itulah cara bersikapnya. Ya, ketika dikritik, ketika ditegur, dilihat. Benar atau enggak yang dia tegurkan? Oh iya, benar. Ya sudah. Kalau orang itu pintar, dia berubah. Oh ya. Nah, kecuali kalau enggak benar. Mungkin bisa jadi dia salah orang. Ya, baru. Ente nih kalau buang sampah sembarangan, begini, begini, begini, begini. Yang mana sampahnya ya, akhi? Yang itu. Itu bukan anak yang buang. Oh siapa? Adalah saudara kita. Nah. Ya. Baik. Lain kali bisa cross check dulu. Nah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Kalau memang kritikannya tidak benar. Atau salah. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Ya, tapi kalau benar apa adanya. Barakallahu fikum. Ya diingatkan. Apa? Dirubah. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan yang terakhir, barakallahu fikum, cara yang terakhir adalah ayukhalita annas. Ayukhalita annasa fa kullu ma yarahu mazmuman fi ma bainahum yajtanibuhu. Nah, hendaknya dia berbaur, bergaul, bermasyarakat. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi tidak eksklusif menutup diri. Ya, selama masyarakatnya tadi, barakallahu fikum, masih ada yang baik, ya, masih ada yang bisa diajak baik, barakallahu fikum. Nah. Maka yang afdal adalah mukhalafah, ya, bermasyarakat, bergaul dengan mereka. Kecuali dalam kondisi masyarakat yang memang sudah merata kerusakannya, maka kita melakukan yang namanya uzlah. Ya, barakallahu fikum. Nah. Dan sekarang ya bisa dikatakan masih dalam kondisi barakallahu fikum masyarakat kita itu ya, nah, majmu'. Beragam, ada yang masih bisa diajak baik, ya, ada yang masih senang dengan kebaikan, dan cukup banyak juga yang barakallahu fikum na'am terpengaruh oleh keburukan. Nah, maka kita barakallahu fikum tetap bermasyarakat, dan di situ kita harusnya bisa mengambil banyak pelajaran, ya, dari apa yang terjadi di masyarakat barakallahu fikum na'am. Baik, ya. Misal di tetangga kita barakallahu fikum na'am, iya. Baik. Ada seorang anak yang kurang ajar sama orang tuanya barakallahu fikum na'am. Iya. Sudah disekolahkan tinggi-tinggi malah orang tuanya ditelantarkan, dicaci maki, dihina. Nah, itu kita jadikan pelajaran, ya. Di situ kita mengetahui betapa jeleknya sikap anak yang durhaka kepada orang tua. Nah, dari situ dia akan bisa mengetahui bagaimana orang tua itu merasa tersakiti hatinya dengan tindakan anak yang seperti itu. Nah, jadi kejadian-kejadian yang buruk dilakukan oleh masyarakat itu jangan ditiru, tapi apa? Ditinggalkan, dijauhi. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab.